jangan kau jadikan aku cinta sesaat bagimu, meskipun ku jauh tak selalu di sisimu. Jadikan ku mimpi indah di setiap tidurmu. Jangan pernah kau ucapkan salam terakhir untukku, karena ku tak mau ada luka. Biarkanlah cinta kita selalu ada. Ku tahu kau cemburu, ku tahu kau kecewa. Bukan ingatku menyakiti hatimu. Ku tahu kau mencintai cinta, kan.